Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwani azani Allah wa iyyakum, nahmadullah azza wajal wa nashkuruhu. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa mengingatnya, dan senantiasa kita memperbagus ibadah kita kepadanya. Untuk itulah senantiasa kita menginginkan diri kita bisa menambah ilmu yang dengannya semoga kita terbimbing termasuk dalam menjalankan tuntunan berbagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, masih bab surutis salah. Sampailah kita kepada hadis yang ke-212 dan 213. Wa an Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah Ibnul Hakam radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha, tidak boleh padanya sayun min kalamin nas, sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih, tidak lain yang ada adalah tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Rawahu Muslim. Qala al-Hafidz wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu qala, in kunna natakallamu fis salah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih hatta nazalat hafidu ala salawat was salatil wusta wa kumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Muttafaqun alaih wa lafdu li Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, atau beliau berkata, dulu kami di dalam salat berbicara di zamannya Rasulullah SAW. Seseorang di antara kami mengajak bicara temannya tentang kebutuhannya, hingga turunlah ayat hafidu ala salawat, jagalah oleh kalian salat-salat, wassalatil usta dan salat usta, waqumu lillahi qanitin, dan tegaklah kalian berdiri untuk Allah qanitin. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Qanitin di sini adalah yakni diam, karena kunut itu di dalam bahasa Arab diterjemahkan sesuai dengan konteks yang dimaukan oleh syariat. Ada kunut artinya khusyuk, ada kunut artinya yakni senantiasa taat, ada kunut yang artinya adalah diam, sukut. Ada yang kunut artinya adalah doa sesuai dengan konteksnya syariat. Dan di dalam ayat ini qanitin adalah bimana as-sukut, diam. Berdirilah kalian kepada Allah dalam salat qanitin dalam keadaan diam. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang dari berbicara ketika dalam salat. Mutafakun alaih, dan lafadznya Imam Muslim. Hadis ini telah kita bahas beberapa permasalahan di pertemuan sebelumnya, yakni hukum berbicara ketika di dalam salat secara sengaja, maka telah kita ketahui adalah membatalkan salat. Namun diperkecualikan ketika berbicara di dalam salat itu untuk liislahis salah, untuk memperbaiki urusan salat. 6. Dalam hal ini ikhwan jazakumullah, hukum asalnya adalah dituntunkan at-tasbih lirrijal, dengan tasbih untuk laki-laki kalau mengingatkan imam ketika mengalami kesalahan atau kekeliruan, laki-laki dengan tasbih, wa tasfiku lin nisa, dan dengan menepuk tangan bagi wanita. Namun ketika pembicaraan itu adalah untuk memperbaiki salat yang memang dibutuhkan, maka sebagaimana yang telah kita ketahui adalah tidaklah membatalkan salat. Kemudian pembahasan yang lainnya adalah orang yang berbicara di dalam salat namun dalam keadaan dia lupa kalau dirinya di tengah salat. Maka ini telah kita ketahui juga, yang demikian tidaklah membatalkan salat. Selanjutnya pembahasan kita adalah man takallama fi shalah jahilan bitahrimihi. Orang yang sengaja berbicara di dalam salat dalam keadaan dia tidak mengetahui tentang haramnya berbicara di tengah salat, maka dalam hal ini jawabannya adalah sebagaimana hadis Muawiyah bin Al-Hakam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika beliau bersin kemudian tasmid, mengucapkan tahmid alhamdulillah, kemudian yang lain mengucapkan yarhamukallah. Yang demikian dikarenakan jahil, karena belum mengetahui hukumnya. Maka hal yang demikian salatnya adalah sah, tidaklah batal. Ini adalah pendapat jumhur para ulama. Di antaranya adalah madhab Syafi'i. Begitu juga dari madhab Al-Hanabilah. Dan pendapat jumhur, orang yang dia di tengah salatnya berbicara karena tidak mengetahui hukumnya atau tidak mengetahui larangan. Maka yang demikian tidak mengapa, sebagaimana Rasulullah SAW menegur orang yang menjawab bacaan orang yang bertahmid ketika selesai bersin di tengah sholatnya. Maka Rasulullah SAW tidaklah memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Tidaklah memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Ini menunjukkan adalah sholatnya sah, dikarenakan jahil, tidak mengetahui terlarangnya berbicara di tengah-tengah sholat. Berikutnya adalah masalah orang yang berbicara dengan pembicaraan yang mengharuskan dia berbicara. Dia dalam keadaan sholat, di saat itu ada kondisi yang dia harus berbicara, yang tidak cukup dengan kalau dia tasbih subhanallah misalnya. Naam. Misalnya ikhwan jazakumullah, ada seorang anak kecil mendekati api. Ya, dalam keadaan dia sholat, ada anak kecil mau mendekatin api. Khawatir kena. Nah, maka saat itu dia harus berbicara, memberikan peringatan. Atau misalnya ada orang yang buta, jelas dia berjalan, dia nak nampak, dia berjalan dengan tongkatnya, sementara ada jurang di depannya, atau satu yang berbahaya di depannya. 6. Maka kondisi demikian dia dituntut untuk berbicara, memberikan peringatan. Pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan mayoritas dari kalangan para ulama adalah sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Sementara sebagian pendapat dari Hanabilah dan juga sebagian kecil dari mazhab Syafi'iyah berpendapat hal yang demikian batal. Naam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dalam kondisi-kondisi yang dia mengharuskan berbicara, kalau masih bisa diusahakan dengan isyarat, maka adalah dengan isyarat. Kalau masih bisa diusahakan dengan bergerak, ya, maka adalah bergerak tanpa berbicara. Nah, tanpa berbicara, ini yang diusahakan. Nah, misalnya ada anak kecil yang dia mendekatin api. Jaraknya dari kita sholat adalah dekat. Kita pegang anak itu. Naam. Atau api tersebut kita ambil untuk kita jauhkan. Kalau itu bergeraknya tidak terlalu banyak. Naam. Atau seperti orang yang buta mau jatuh ke jurang misalnya. Kita pegang masih bisa. Kita pegang. Itu yang lebih diusahakan. Namun ketika hal tersebut tidak bisa, maka ad-darurah tubihul mahdurah. Ada kaidah ad-darurah tubihul mahdurah. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Hukum asalnya adalah dilarang dari berbicara dalam salat. Namun ketika kondisi darurat, maka dia harus berbicara, maka dia pembicaraan seperlunya. Pembicaraan seperlunya. 6. Wallahu a'lam bissawab. Dengan pembicaraan yang seperlunya, yang kondisi darurat, maka pendapat yang kuat dalam hal ini tidaklah mengapa, tidaklah batal salatnya. Setelah memang tidak ada alternatif untuk memberikan isyarat atau bergerak, dia yang mengharuskan dia harus berbicara. Sengaja bicara. Tetapi kalau keadaannya adalah tidak sengaja, spontanitas, maka seperti kemarin pembahasannya adalah tidak mengapa. Itu hukumnya adalah hukum seperti orang yang lupa. Misalnya dia spontan, ada anak kecil mendekati api, nah dia langsung tegur, "Eh, ada api. Eh, jangan." Misalnya spontanitas. Maka itu hukumnya seperti orang yang lupa. Ini pembahasan-pembahasan berkaitan dengan al-kalam fi shalah, hukum berbicara di dalam salat. Masih terkait dengan hal ini, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-Hafiz Muhajjar Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lir-rijal wat-tasfiku lin-nisa muttafaqun alaih. Zada Muslimun fis shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lir-rijal. At-tasbihu lir-rijal. Membaca tasbih subhanallah itu bagi laki-laki. Wat-tasfiku lin-nisa. Dan menepuk tangan itu bagi wanita. Hadis muttafaqun alaih. Dan Imam Muslim ditambah dengan lafaz fis shalah, di dalam salat. Datang riwayat yang lainnya dari hadis Sahal bin Sa'ad yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim pula. Rasulullah SAW bersabda, "Man nabahu syai'un fi shalatih falyusbih. Fa innau idza sabaha iltafata ilaih." Barang siapa hendak menegur sesuatu dalam salatnya, maka hendaknya dia bertasbih, mengucapkan subhanallah. Fa innau idza subbiha iltafata ilaih. Kalau dia sudah ditegur dengan tasbih, makanya dia hendaknya memperhatikan salatnya, membenarkan salatnya. Bagi seorang imam ada yang keliru berarti kalau ada yang tasbih. Permasalahan dalam hal ini, apabila seorang salat diingatkan dengan kalam yang masru, pembicaraan yang dituntunkan untuk mengingatkan imamnya, maka jumhur para ulama memandang yang demikian adalah perkara yang masru, dituntunkan. Seorang mengingatkan imamnya ketika imamnya mengalami kesalahan, ini adalah satu hal yang dituntunkan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang kita baca tadi, begitu juga hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun ada pendapat yang lain dalam hal ini, pendapat Abu Hanifah. Ya, ini menganggap batal orang yang mengingatkan orang lain yang bukan imamnya. Kalau bukan imamnya, nah kalau dengan imamnya enggak basah. Maksudnya yang bukan imamnya, antum misalnya sedang duduk, antum tahu ini ada orang sholat, ya, dan jelas kemungkinan sholat duhur, cuman baru 3 rakaat dia salam. Baru 3 rakaat dia salam. Atau dia baru rakaat, yakni rakaat kedua tidak duduk, langsung berdiri, kemungkinan salah. Antum duduk di sampingnya, antum ingatkan subhanallah. Nah ini tidak mengapa. Tidak mesti mengingatkan imam, mengingatkan orang salat juga. Ini pendapat jumhur, tidaklah membatalkan salat orang yang diingatkan. Begitu juga orang yang mengingatkan ketika dia di tengah salatnya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya dengan lafaz man nabahu syai'un fi salatihi, siapa yang diingatkan di dalam sholatnya. Siapa yang diingatkan di dalam sholatnya, seakan-akan diajak bicara oleh orang. Nah, maka dia hendaknya memperhatikan sholatnya. Ketika diingatkan sesuatu dari sholatnya, dia perhatikan sholatnya, berarti dia mengalami satu kesalahan. Kemudian yang kedua, masalah at-tasfiq linisa, menepuk tangan bagi wanita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, zakarna anna madhabana istihbabu tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa au lil mar'ah idana bahuma syai'un. Kami telah menyebutkan bahwasannya madhab pendapat kami adalah dituntunkannya tasbih bagi laki-laki dan tasfik bagi wanita. Dan ini adalah pendapat jumhur, kata Imam An-Nawawi. Berbeda pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat wanita pun juga dengan tasbih. Wanita pun juga dengan tasbih. Karena beliau berpatokan dengan hadis man nabahu syai'un fi salatihi. Siapa yang diingatkan di dalam salatnya, falyusabbih, dia hendaknya mengingatkan dengan membaca tasbih. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Adapun kaifiyah, kaifiyatut tasfik bagi wanita dalam salat diterangkan oleh Al-Imam Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari jilid yang ke-6. Tasfikul mar'ah wa antadriba bidhahri kaffiha ala batnil ukhra. Hakadha fasyarah ashabuna wassafi'iyah wa ghairuhum. Qalu wala tadribul batnal kafi ala batnil kafi. tasfik, menepuk tangan bagi wanita, yaitu dia pukulkan. Dia memukulkan, dia pukul, yakni punggung tangannya dengan telapak tangannya yang lain. Ya, ini dengan begini berarti. Ya. Demikian diterangkan oleh teman-teman kami dari keterangan Ibnu Rajab, ya ini dari mazhab Al-Hanabilah, begitu juga mazhab Syafi'iyah dan selain mereka. Dan mereka berpendapat untuk tidak memukulkan telapak tangan dengan telapak tangan yang lain. Kalau melakukan yang demikian, maka itu adalah makruh. Ini pendapat Syafi'iyah. Bahkan ada yang berpendapat kalau telapak tangan dengan telapak tangan batal. Namun Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarh Mumti' menjelaskan, kalaulah misalnya wanita tersebut tasfiknya dengan telapak tangan dengan telapak tangan, maka tidaklah batal sholatnya. Tidaklah batal sholatnya dan tidak mengapa, karena tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya. Nah, walaupun yang afdol adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Rajab Al-Hambali, karena dengan cukup menggerakkan satu tangan, ya, yakni memukul punggung telapak tangan yang satunya. Karena kalau dengan telapak tangan, maka menggerakkan dua-duanya. Sekarang yang menjadi masalah ketika wanita dengan wanita, imamnya misalnya wanita, sholat untuk di tengah-tengahnya wanita, apakah juga tasfik berlaku? Al-Imam Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam Fathul Bari beliau, wa innama tasaffaqal mar'ah idza kana hunaka rijal. Dituntunkannya menepuk tangan bagi wanita itu kalau di situ ada laki-laki, imamnya laki-laki, ada makmum laki-laki. Fa amma illam yakun ma'aha ghairun nisa, adapun kalau tidak ada bersama dia kecuali wanita, faqad sabaqa anna Aisyata sabbahat li uhtiha al-asma uhtiha asma fi salatil kusuf. Sungguh telah lalu disebutkan bahwasanya Aisyah bertasbih, subhanallah, mengingatkan saudarinya yakni Asma ketika di tengah salat kusuf. Berarti adalah wanita ketika salat di tengah-tengah wanita, maka wanita makmum mengingatkan imamnya adalah dengan tasbih, subhanallah. Adapun hadis tasbih lirrijal wa tasfik linnisa, itu ketika ada jamaah laki-laki atau mengingatkan imamnya laki-laki. Kenapa demikian? Belum jelaskan. Fa innal mahdura sima'ur rijal sautal mar'ah wa huwa ma'munun hahuna. Fala yukrahu lil mar'ah an tusabbiha lil mar'ah fi salatiha. Wa yukrah an tusabbiha ma'ar rijal. Karena yang terlarang adalah laki-laki mendengarkan suara wanita dalam salat tersebut. Dan ini lebih terjaga, lebih aman dari fitnah ketika dalam sholat. Adapun wanita bertasbih, mengingatkannya dengan tasbih kepada wanita, maka tidaklah dilarang dan tidaklah dimakruhkan. Yang dimakruhkan atau yang terlarang adalah dia bertasbih ma'ar rijal bersama adanya laki-laki yang lain. Naam. Berikutnya adalah masalah zikrullah, mengucapkan zikrullah li asbab kharijis salah, disebabkan perkara di luar salat. Ya. Tapi yang dibaca adalah zikrullah, subhanallah atau Allahu akbar. Nah, seperti misalnya orang yang dia bersin. Nah, dia bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, tidak dibaca keras karena salat ya. Tapi dibaca oleh lesannya alhamdulillah. Atau ketika dalam salat tiba-tiba dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang lewat menakjubkan. Ya. Atau sesuatu yang mengagetkan. Maka dia baca subhanallah. Atau Allahu Akbar. Ya. Nah. Atau dia di tengah salat kemudian terdengar suara ya, bahwanya istrinya sudah melahirkan, maka dia alhamdulillah, sengaja alhamdulillah. Nah, antum sedang salat tiba-tiba terdengar ya, tokonya kebakaran. Ya. Dia baca la ilaha illallah. Sanyata subhanallah. Nah. Dan semisal itu. Atau bacaannya ada dalam Al-Qur'an. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dalam Al-Qur'an inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya? Abu Hanifah menghukuminya adalah batal salatnya karena ini min kalamin nas. Pembicaraan manusia. Namun jumhur ulama berpendapat salatnya sah, tidak batal. Naam, tidak batal. Selama itu adalah masuk pada keumuman hadis Rasulullah SAW, inna hadis salah la yasluhu fiha kalam sayun min kalamin nas, inna ma wat tasbih wat takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat ini tidaklah boleh padanya sedikit pun dari pembicaraan manusia. Hanya saja yang boleh adalah tasbih, takbir, wa qiraatul Quran, bacaan Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau itu yang dibaca subhanallah misalnya atau Allahu Akbar, maka masih masuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan tasbih, takbir, wa qiraatul Quran dan bacaan yang ada dalam Al-Quran. Nah, Dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat jumhur ini yang rajih. Tidaklah batal salatnya. Ya, tidaklah batal salatnya. Namun seperti orang yang misalnya sama-sama salat, ya ini kemudian satunya subhanallah, alhamdulillah, dia bersin baca alhamdulillah. Ternyata bacaannya walaupun dia tidak keras kan terdengar oleh temannya di sampingnya. Temannya mengatakan yarhamukallah. Nah, misalnya, maka ini sudah berarti kalam nas yang menjawabnya. Ya, yang menjawabnya adalah tidak boleh. Tapi kalau dia jahil, maka seperti hadis Muawiyah Ibn Hakam, kalau jahil tidak mengapa. Tapi kalau dia sudah tahu, maka tidak boleh. Begitu juga tidak boleh kalau misalnya ada yang menjawab yarhamukallah, kemudian kita yang bersin tadi kemudian menjawabnya lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena ini sudah kalamun nas, kategori kalamun nas. Bukan bacaan tasbih, bukan takbir, bukan qiraatul Quran. Nah. Yang menguatkan yang demikian adalah hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat dari salat di yakni Banu Amr bin Auf. Di Banu Amr bin Auf. Maka saat itu Abu Bakar maju mengimami. Kemudian setelah itu, setelah Abu Bakar mengimami salat, Rasulullah SAW datang. Nah, Rasulullah SAW datang. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahuinya, mengetahui Rasulullah datang. Maka Abu Bakar mundur untuk mempersilahkan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW memberikan isyarah kepada Abu Bakar untuk tetap mengimami. Maka Abu Bakar tetap mengimami. Dia bertahmid kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian beliau angkat tangan, ya ini artinya isyarah untuk tidak melanjutkan. Artinya beliau dipersilahkan untuk lanjut oleh Rasulullah, tapi dia angkat tangan, tidak mau. Dalam keadaan beliau juga mengucapkan alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW ke depan. Rasulullah SAW di depan menggantikan, ya ini imamnya Abu Bakar, dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang Nabi, seorang Rasul, maka tidak ada yang berhak mengimami kecuali dengan izinnya. Tetapi kalau adalah waktu itu Rasulullah SAW izinkan untuk melanjutkan, Abu Bakar memberikan isyarah, ya isyarah, tidak mengadakan pembicaraan manusia, tapi beliau mengucapkan tahmid alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap beliau mundur, Abu Bakar, Rasulullah SAW yang maju melanjutkan imam, melanjutkan bukan mengulang, melanjutkan imam yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, karena seorang imam ketika ada udur, kemudian dia mundur, yang lain menggantikan, maka yang lain itu tinggal meneruskan. Dan di sini udurnya Abu Bakar Siddiq karena adanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak merasa tidak pantas mengimami di sementara makmumnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Mughni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kejadian Rasulullah SAW melanjutkan salat yang awalnya sudah diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan tahmid alhamdulillah. Artinya diizinkan oleh Rasulullah, sebenarnya diizinkan untuk melanjutkan itu Abu Bakar mengucapkan tahmid alhamdulillah, namun beliau tetap ke belakang. Nah, dan beliau mengisyaratkan tangannya, mengangkat tangannya untuk Rasulullah SAW mengimami salat. Maka Rasulullah SAW ke depan mengimami salat. Ini menunjukkan, menguatkan bahwasannya dalam salat, sekalipun itu mengucapkan sesuatu yang disebabkan di luar salat, suatu perkara yang di luar salat, tapi yang selama diucapkan misalnya alhamdulillah, subhanallah, atau bacaan yang ada dalam Al-Quran, maka tidaklah membatalkan salat. Ini pendapat jumhur dan ini adalah yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya adalah hadis ke-215. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Mutarrif Ibni Abdullah Ibni Sikhir an abihi, dari bapaknya yakni Abdullah Ibni Sikhir. Qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal bukai. Akhrajal Hamzah illa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, dari bapaknya yakni Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan pada dadanya ada azizun ka azizil mirjal, yakni orang yakni seperti menahan menangis, bersenggukan, ya bersenggukan, minal buka dikarenakan menangis, dikeluarkan oleh lima yakni Imam Ahmad dan Ashabus Sunan illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, hadisnya sahih Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi. Pada dadanya ada azizun ka azizil mirjal. Al-mirjal disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asir adalah ina periuk yang mendidih airnya. Nah, aziz pakai alif itu suaranya, suara periuk yang ada di dalamnya air yang sedang mendidih. Nah, seperti itu. Karena beliau menangis yang tidak dikeraskan sehingga tertahan di dadanya, bersenggukan kalau bahasa kita ya, tersengguk. Naam. Hadis ini ikhwan wa jazakumullah, pembahasan berkaitan dengan salat adalah hukum menangis. Naam. Di dalam salat, hukum bersenggukan di dalam salat. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muhaddab, beliau menyebutkan anna madhabana annau idza in bana minhu harfani batalat salatuhu wa illa fala. Kata beliau, menurut madhab kami, kalau dia menangis itu jelas keluar huruf, seperti huruf, dua huruf saja, itu batal salatnya. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Ini Imam Nawawi, berarti madhab Syafi'i demikian. Madhab dari Syafi'iyah. Berkata Imam Malik, Imam Abu Hanifah, begitu juga Abu Yusuf, ingkana li khawfillahi ta'ala au khawfin nar lam tabtul salatuhu wa illa fa tabtul. Kalau karena menangisnya itu dikarenakan dia takut kepada Allah, takut akan azab neraka, takut kepada Allah karena ingat dosanya, takut pada azabnya Allah, maka yang demikian tidaklah membatalkan salat. Tidaklah membatalkan salat. Kalau menangisnya selain itu, maka batallah salatnya. Kalau dia tidak bisa menahannya karena rasa takutnya kepada Allah, karena rasa takutnya pada azab neraka misalnya, maka yang demikian tidaklah membatalkan salat. Sebagian ahlul ilm berpendapat kalau menangisnya itu tidak ada hajat karena rasa takut dan sampai keluar padanya dua huruf seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, batallah salatnya. Sebagian berpendapat makruh. Namun yang rajih dalam hal ini sebagaimana adalah pendapat jumhur para ulama, kalau dikarenakan takut kepada Allah, takut ada azab neraka, ingat dosanya, maka tidaklah mengapa. Tidaklah batal, bahkan dituntunkan, karena itu adalah bagian dari yakni kekhusyuan dalam salat. Khusyuk dalam salat. Ini masalah menangis dalam salat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menangis sampai terdengar di saf paling belakang. Ketika mengimami salat, sampai beliau menangis dan terdengar di saf paling belakang tangisan beliau. Kemudian berikutnya berkaitan dengan hadis-hadis ini, hukum tertawa di dalam salat. Hukum tertawa dalam salat. Al-Imam Ibnul Mundhir di dalam kitab Al-Awsat, beliau mengatakan wa ajma'u anna dhahka fis shalah yufsidus shalah. Para ulama sepakat bahwasannya tertawa dalam salat itu adalah merusak salat, membatalkan salat. Al-Imam Ibnul Mundhir mengatakan adalah sepakat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ihtiyarat beliau mengatakan wal adhar anna salata tabtulu bil qahqahah idza kana fi aswatun aliyah fa innaha tunafil khusu'ul wajib fi shalah. yang nampak bahwasannya salat itu batal dengan adanya tertawa yang terdengar, suara tertawa tersebut. Karena yang demikian adalah menghilangkan kekhusyuan yang wajib di dalam salat. Sebagian pendapat Syafi'iyah mensyaratkan kalau tertawanya itu adalah tidak terbahak-bahak, tidak mengapa, kecuali keluar padanya dia ukuran dua huruf, nampak dua huruf suara tertawanya itu. Nah, wallahu alam bisawab, ukuran dua huruf ini adalah tidak ada dalil, namun mereka mengkiaskan bahwasanya sesuatu yang tersusun sudah dua huruf itu adalah sudah membentuk kalam, membentuk ucapan dari ucapan manusia pada salat, maka membatalkan salat. Intinya adalah tertawa di dalam salat yang rajih adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundzir, membatalkan salat. Sekarang masalahnya kalau sekedar tersenyum. Ya, tersenyum. Ada tersenyum tipis, ada tersenyum lebar ya. Ukuran tersenyum itu adalah seperti orang tertawa tidak keluar suara. Tidak keluar suara. Nah. Para ulama mayoritasnya berpendapat bahwasannya tersenyum itu tidaklah membatalkan salat. Tersenyum tidaklah membatalkan salat. Nah, misalnya antum melihat sesuatu yang tiba-tiba lucu, ya kan? Mau tertawa antum tahan, tidak keluar suara, itu masih masuk kategori senyum. Nah, antum tahan. Kalau antum tertawa bisa batal. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama, diantaranya dalam Syarah Muhaddab Imam An-Nawawi, begitu juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Hadis berikutnya yang masih berkaitan. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallam madkhalan fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali, rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, saya terhadap Rasulullah sallallahu memiliki dua tempat masuk. Kalau tidak menemui Rasulullah SAW, ada dua jalan, pintu. Bisa lewat sini, bisa lewat sini. Maksudnya begitu. Kalau Ali bin Abi Thalib. Fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli. Dan aku pernah apabila aku datang menemui Rasulullah dalam keadaan Rasulullah SAW salat, tanah nahali. Beliau berdehem. Nah, mengisyaratkan dirinya sedang sholat. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i Ibnu Majah. Namun hadis ini adalah lemah hadisnya. Hadisnya lemah. Ada rawi yang bernama Abdullah dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Naji, dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, Abdullah ibnu Naji ini tidaklah mendengar dari Ali bin Abi Thalib. berarti ada terputus sanadnya. Terputus sanadnya. Ada diriwayatkan dia Abdullah ibn Naji dari bapaknya. Nah, dari bapaknya. Adapun bapaknya yakni Naji al-Hadrami ini dihukumi adalah majhul. Adalah majhul, tidak dikenal riwayatnya. Jadi ada sebenarnya adalah riwayatnya adalah inqita', ada yang mutasil yang menyebutkan Abdullah ibn Naji dari bapaknya, namun bapaknya adalah juga rawi yang majhul, tidak diketahui. Maka hadis ini adalah dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Yahya Ibnu Ma'in dan yang lainnya, hadisnya lemah. Sekarang pembahasannya adalah berkaitan dengan hadis ini, hukum berdehem di dalam salat. Imam As-Syafi'i, begitu juga salah satu pendapat dari Imam Malik, kalau berdehemnya itu jelas keluar padanya dua huruf, maka dihukumi seperti kalam, seperti pembicaraan, maka itu adalah batal. Abu Yusuf dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan satu riwayat yang lainnya dari Imam Malik, yang ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasannya tanah naha itu tidaklah membatalkan salat. Tidaklah membatalkan salat. Namun kalau itu dilakukan tanpa ada kebutuhan atau keperluan adalah makruh. Alasannya adalah berdehem itu tidak termasuk kategori kalam. Tidak termasuk pembicaraan yang keluar padanya kalimat pembicaraan manusia. Karena kalau kalam dalam bahasa Arab dikatakan kalam itu mesti memiliki makna, memiliki arti. Sehingga tanah naha ini lebih dekat dihukumi kepada seperti isyarah, pemberian isyarah. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat yang rajih sebagaimana juga dirajihkan oleh Syekh Muqbil, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, begitu juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi memberikan dehem ya, ketika kita hendak memberikan teguran atau memberikan semacam peringatan atau isyarah dengan dehem, maka ini tidaklah membatalkan sholat ketika itu dibutuhkan. Namun ketika tidak dibutuhkan itu adalah hukumnya makruh. Masih ada beberapa pembahasan terkait dengan masalah pembicaraan di dalam salat. Yang hadis yang akan datang adalah tentang salam dan menjawab salam. Begitu juga memberikan isyarah, memberikan isyarat. Termasuk masalah yakni bergerak dengan pergerakan yang diperlukan di dalam sholat adalah pembahasannya akan datang. Naam. Sampai di sini sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Dan insyaallah untuk ta'lim kita akan lanjutkan ba'da id insyaallah taala. Karena kita akan melewati bulan Ramadan, seperti biasa bulan Ramadan kita ta'lim di masjid ini kita liburkan. Nah, adapun ta'lim rutin insyaallah kita laksanakan di ma'had. Di ma'had ba'da duhur, kemudian menjelang iftar. Nah, insyaallah kemudian ada pelajaran yang lain ba'da tarawih, ada yakni tadarus dan tajwid. Nah, pelajaran qiraah dan tajwid insyaallah taala. Kemudian juga tambahan sebelum ta'lim menjelang iftar. Ta'lim menjelang iftar sekitar dilaksanakan jam 5.15. Mungkin sekitar 4:30 akan ada pelajaran tambahan bagi yang mau ikut adalah bahasa Arab. Insyaallah. Pertanyaan, sholat dalam keadaan menangis karena teringat kepada orang tuanya yang baru saja meninggal, masih terbawa kenangan, apakah sholatnya batal ataukah makruh? Nah, kalau kemudian dia sampai menangis, yang zahir wallahu a'lam bishawab adalah batal sholatnya. Nah, tapi kalau dia yakni teringat kemudian bisa menahan tangisannya, dia bisa menahannya, maka tidaklah mengapa yang demikian. Mungkin tersenggukan seperti Rasulullah SAW, ya tersenggukan tadi. Nah, tapi kalau sampai menangis terdengar suara, sebagaimana jumhur, ya ini bukan karena takut kepada Allah, bukan takut karena azab. Nah, maka yang demikian bisa membatalkan salat. Karena Rasulullah SAW menyatakan inna salata la sughlun. Sungguhnya salat itu adalah satu kesibukan, yakni kesibukan untuk bermunajat kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingat yang lainnya. Kalau yang demikian menangis karena ingat kepada orang tua, maka ini adalah sudah menghilangkan yakni tujuan salat. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang kita lakukan kalau kita sudah mengingatkan imam yang terlupa, tapi imamnya tidak tahu apa yang terlupa? Apakah kita terus mengikuti imam atau bagaimana? 6. Kalau memang sudah usaha maksimal untuk mengingatkan imam dengan tasbih. Nah, kemudian seperti yang kita sebutkan adalah kalam li islahis salah yang dibutuhkan. Tidak banyak pembicaraan tapi dibutuhkan. Nah, ketika tasbih itu sudah tidak bisa, sebagian pendapat adalah membolehkan. Nah, membolehkan untuk liislahis salah. Nah, misalnya peringatan duduk. Namun ketika hal itu sudah tidak lagi bisa mengembalikan ingatan atau mengingatkan si imam untuk membenarkan, maka yakni makmum adalah mengikuti imam. Tugasnya makmum adalah mengikuti imam. Dia lanjutkan. Nah, Dia lanjutkan, kemudian seusai salat, ikhwan fil jazakumullah, kalau dia kurang rakaatnya misalnya, maka boleh seperti kisah Julyadain. Ya Rasulullah, anasita am tuksar, wahai Rasulullah, apa engkau lupa ataukah salat itu dikosor? Maka Rasulullah SAW menyatakan, nam laisa nasit la asitu wala tuksar, tidaklah aku lupa dan tidaklah dikosor salatnya. Maka disampaikan kepada beliau, salatnya baru dua rakaat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, saat itu ada Abu Bakar dan Umar, maka dibenarkan. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, menambah sholat dua rakaat dan diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, ketika sudah, ya ini kurang rakaat, diingatkan, maka ditambah dan nanti sujud sahwi. Ketika kita salat sunnah di rumah, anak-anak lagi ribut dengan saudaranya, bertengkar, ketika kita menegur dengan berdehem, apakah salatnya batal? Tidak, tidaklah batal sebagaimana tadi bil hajah, ketika itu dibutuhkan. Nah, karena itu bukan kalam, bukan kalam. Boleh adalah sebagai menegur adalah ketika dia keraskan sebagian bacaan, ya, karena mengamalkan dari hadis, yakni innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Untuk mengingatkan anak yang ribut, dia keraskan bacaan takbir Allahu Akbar ketika mau rukuk misalnya, supaya dengan itu mereka tahu, oh ada ya orang salat. Nah, atau sedang dia membaca Fatihah, sebagian bacaannya dia keraskan, tidak mengapa. Atau bacaan Al-Qur'annya dia keraskan, dia keraskan sebentar untuk memberikan isyarah. Nah, jadi selama itu bukan kalam, tapi tasbih atau takbir atau qiraatul Qur'an, bacaan sebagian salatnya dikeraskan untuk memberikan isyarah ketika itu dibutuhkan, maka tidaklah mengapa. 6. Sebagaimana Rasulullah SAW pada sebagian salat, salat yakni mengeraskan bacaan, sekalipun salat yakni sir yang tidak dibaca keras, namun sesekali Rasulullah SAW mengeraskan bacaan didengar oleh makmum di belakangnya. 6. Ini sesekali diperlukan adalah diperbolehkan. Kalau hal itu tidak bisa mungkin dengan berdehem, maka sekali lagi indal hajah ketika dibutuhkan tidaklah mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Ini apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.